Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita masuk pada hadis yang ke-33. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu atau anhuma, karena beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal law yu'tan nas بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيحقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, kalau saja manusia diberikan semua apa yang mereka aku-akui, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya akan ada para laki-laki yang mengaku-ngaku harta orang lain dan mengaku-ngaku darah orang lain. Walakin al-bayyinatu lil mudda'i, tetapi hendaklah membawakan bukti bagi orang yang mengaku-ngaku, dan yamin sumpah bagi orang yang mengingkari. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebagaimana hadis sebelumnya, memang dikumpulkan dalam kitab ini hadis-hadis yang sifatnya jami', hadis yang merupakan kaidah-kaidah. Kemarin kaidah la dharar wa la dirar, sehingga dalam semua bab masuk. Ini juga merupakan kaidah. Kalimat law yu'tan nas bidakwahum, dakwah. Dakwah ini kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki terjemahan dua dalam bahasa Indonesia, yaitu mengaku-ngaku dan menuduh. Dalam bahasa Arab itu satu, mengaku-ngaku bahwa ini punya saya, mengaku-ngaku bahwa itu punya saya, atau mengaku-ngaku bahwa ini yang bunuh anak saya. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia bukan mengaku-ngaku, menuduh. Dalam bahasa Arab dua-duanya dakwah. Mengaku-ngaku bahwa ini adalah orang yang membunuh bapakku. Itu, itu namanya menuduh dengan darah. Kata Nabi, kalau semua orang diterima pengakuannya, kalau semua orang diterima tuduhannya, bahaya. Kata Nabi, lada'a rijal. Niscaya orang-orang akan mengaku-ngaku barang orang lain. Akan mengaku-ngaku harta orang lain. Atau mengaku darah orang lain. Nah yang kedua ini, menuduh darah pada orang lain. Misalnya, tiba-tiba dia datang sini, oh itu motor punya saya. Ini punya saya. Gimana? Kalau setiap orang mengaku-ngaku dikasih, ya bahaya. Tiba-tiba datang, ini rumah saya, kamu keluar. Ya, susah. Lada'an nas amwala qaumin, niscaya manusia akan mengaku-ngaku barang orang lain, harta orang lain. Atau akan menuduh seenaknya terhadap orang lain yang menganggap punya darah atau punya hutang darah. Ini orang yang membunuh bapak saya. Ikhwan ibn a'azumullah, gak bisa demikian. Kaedahnya, al-bayyinatu lil-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Al-bayyinah, bukti-bukti bagi yang mengaku-ngaku atau bagi yang menuduh harus datangkan bukti. Sedangkan al-yamin ala man ankar. Tapi dikerjakannya yang pertama dulu. Kalau tidak ada, baru yang kedua. Jadi kalau sudah ada bukti, sudah enggak cukup. Apa sudah cukup? Sudah enggak perlu lagi pakai sumpah. Misalnya, ini adalah saya, punya saya. Al-bayyinah. Ini PPKB-nya. Ini surat jual belinya. Ini ciri-cirinya. Ini saksinya. Sipulan. Mau apa lagi? Terus al-yaminu ala man ankar. Wallahi ini punya saya. Diterima. Saya enggak nyuruh sumpah. Semua sudah ada bukti. Kalau sudah ada bukti, enggak akan ditanya oleh hakim. Kamu siap bersumpah? Enggak perlu. Oh, berarti kamu memang mengambil punya orang lain. Kembalikan. Selesai. Ya, kalau ada bukti-bukti yang sudah meyakinkan. Kalau tidak ada bukti, bertikai punya saya. Bukti? Enggak ada, tapi saya ingat punya saya. Kamu siap bersumpah bahwa itu punya kamu? Dia siap bersumpah. Hormati sumpahnya. Kamu enggak bawa bukti? Nanti akan dijelaskan insyaAllah rincian fikihnya, bahwa ini akan masuk pada sekian banyak bab di dalam kitab fikih. Aslu hadal hadith kharajahu fi sahihain. Inti yang terkandung dalam hadis ini ada dalam dua kitab sahih. Walaupun yang di atas tadi rawahul baihaqi, tetapi ba'duhu fi sahihain, dan maksudnya ba'duhu adalah intinya malah. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, aslu hadal hadis, pokok dari hadis ini, kharajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihain. Min hadis Ibnu Juraij an Ibnu Abi Mulaikah عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يؤطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه. Kalau diberikan kepada manusia semua pengakuan mereka, niscaya manusia akan mengakui darah orang lain dan akan mengakui harta orang lain. Walakin al-yamin ala al-mudda'i alaih. Tetapi sumpah bagi al-mudda'i alaih. Di sini tidak disebutkan bayyinah, tapi sumpah. Tapi lihat, bukan pada mudda'i, tapi mudda'i alaihi. Al-mudda'i sang penuduh. Al-mudda'i alaih adalah yang dituduh. Maka yang dituduh mengingkarinya dengan sumpah. Hanya saja, bukan mudda'i, tapi mudda'a alaihi. Walakin al-yamin alal mudda'a alaihi, yang dituduh. Wa kharrajahu aydan, dikeluarkan pula dalam kitab sahih atau dua kitab sahih dari riwayat Nafi' Ibn Umar al-Jumahi dari Bani Jumah. Qala, dikatakan dari Ibn Abi Malaikah, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi SAW qada annal yamin alal mudda'a alaih. Nabi memutuskan bahwa sumpah bagi orang yang dituduh. Wallafdu alladhi saqahu bihi syaikh saqahu Ibnu Salah qablahu fil ahadithil kulliyat. lafaz yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah lafaz yang dibawakan oleh Ibnu Salah sebelum beliau di dalam hadis-hadis al-kulliyat. Hadis al-kulliyat maknanya hadis-hadis yang menyeluruh, yang simpel tapi maknanya luas. Itu pernah dikumpulkan oleh Ibnu Salah sebelum An-Nawawi. Kemudian An-Nawawi juga menukil hadis yang sama, rawahul Baihaqi bi isnadin hasan. Wa kharrajahu al-Isma'ili fi sahihih. Dari riwayat Al-Walid Ibnu Muslim, haddatsana Ibnu Jurayj, an Ibnu Abi Mulaikah, an Ibnu Abbas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nas bid'awahum, kalau manusia semua diterima pengakuannya, la da'rijalun dima'a rijal, niscaya sekian banyak orang akan mengaku-ngaku darah orang lain, wa amwalihim, dan aku mengaku-ngaku harta orang lain, walakinnal bayyinah 'ala at-talib wal yamin 'ala al-matlub, tetapi bukti-bukti bagi yang meminta, at-talib yang meminta, wal yamin 'ala al-matlub, sedangkan sumpah bagi yang diminta. Ini air saya. Apa buktinya? Anda punya bukti. Ya, sumpah berarti. Anda yang mengambil, Anda yang meminta, Anda talib. Dia yang tak ambil airnya, maka dikatakan dengan matlub, yang diminta. Warawa Syafi'iyyu akhbarana Muslimun Ibni Khalid an Ibni Jurayj an Ibni Abi Mulaikah an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal البينة على المدعي قال الشافعي وأحسبه ولا أثبته أنه قال واليمين على المدعى عليه. Kata Imam Syafi'i, dan aku duga bahwasanya tidak sabit lafaz kedua dan sumpah bagi yang dituduh. Artinya Imam Syafi'i menganggap bahwa yang sahih lafaz awalnya saja, enggak ada lafaz kedua. Lafaz kedua di hadis lain. Al-bayyinatu 'alal mudda'i titik. Tetapi hendaklah bukti bagi yang menuduh titik. Sedangkan tempat lain, bagi yang dituduh, Rasulullah SAW memutuskan untuk bersumpah. Jadi dua tempat yang berbeda. Kalau di sini kan seakan-akan bagi yang menuduh bawa bukti, bagi yang dituduh silakan bersumpah begitu. Ternyata tidak demikian. Satu-satu. Warawa Muhammad ibn Umar ibn Lubabah al-Faqih al-Andalusi an Uthman ibn Ayyub al-Andalusi wa wasafahu bil fadl, dan beliau disifati dengan keutamaan, man ghaz min an ghazi ibn Qais, dari Ghazi ibn Qais, dari ibn Mulaikah, an ibn Abbas, dari ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa dzakara al hadis, maka disebutkanlah hadal hadis. Wa qala walakin al bayyinah ala man idda'a wal yamin ala man ankar, tetapi bayyinah bukti-bukti bagi siapa yang menuduh dan sumpah bagi siapa yang mengingkari tuduhan tersebut. Wa Ghazi ibn Qais al Andalusi, dia adalah seorang saleh yang besar, kabirun saleh. Beliau mendengar dari Malik ibn Jurayj dan dari tabaqatihima, dari orang-orang yang seangkatan dengannya. Wasaqata min hadzal isnadi ibn Jurayj, tetapi dalam sanad ini ada yang gugur satu rawi, yaitu ibn Jurayj. Wallahu a'lam. Wa qad istadalla al-imam Ahmad wa Abu Ubaid bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar, hadza yadullu ala anna al-lafza indahuma sahihun muhtaj bihi. Imam Ahmad berdalil dan juga Abu Ubaid berdalil bahwa Nabi SAW berkata al-bayyinatu, bukti-bukti bagi yang mengaku-ngaku atau bukti-bukti bagi yang menuduh. Wal-yaminu ala man ankar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Lafaz ini menunjukkan kalau lafaz yang seperti ini sahihun muhtajju bihi, dia sahih dan dipakai sebagai dalil. Wa fil ma'na ahaditsu katsirah, dan yang semakna dengan ini banyak hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Di antaranya fa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih dari Asy'ats Ibnu Qais, qala kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin. Pernah antara aku, kata Asy'ats Ibnu Qais, dengan seseorang ada khusumah, pertikaian, fil bi'ri, tentang sebuah sumur. Faqtasamna ila Rasulullah SAW. Maka kami pun meminta diselesaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, syahidaka aw yaminu. Lihat, dua orang datang sedang bertikai. Kata Nabi, syahidaka aw yaminu. Kamu punya saksi? Atau dia mau bersumpah? Jadi yang ini dulu, yang pertama dulu. Kamu punya saksi? Kalau tidak punya saksi, ini tidak disuruh sumpah. Atau yaminu. Kalau enggak, aku dia suruh sumpah. Barakallahu fikum. Yaminu, syahidaka, dua saksimu, au yaminu, atau sumpahnya dia. Qultu idan yahlifu wa la yubali. Kalau begitu dia pasti bersumpah ya Rasulullah. Dia enggak akan peduli. Pasti akan bersumpah. Sudah kelihatan ngototnya. Kalau aku tidak bawa bukti, tidak bawa saksi, ya dia pasti bersumpah. Dan pasti mengatakan itu punya saya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda kepadanya, man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan huwa fiha fajir. Kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan nama Allah yastahiqu biha malan, yang dengan itu dia mendapatkan harta, fajirun likai laqi Allahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah hanya karena ingin mengambil haknya dalam keadaan dia dusta, dalam keadaan dia fajir, laqi Allah wa huwa alaihi ghadban, akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini jangan khawatir. Orang yang bersumpah tadi dimurkai oleh Allah Taala kalau dia dusta. Kalau dia punya iman enggak akan berani bersumpah. Fa'anzalallahu tasdiqa dhalik. Kemudian Allah menurunkan pembenaran apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Thumma qtara'a hadihil ayah. Kemudian dibacakan ayat ini. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya mereka-mereka yang membeli atau memperjualbelikan sumpah Allah, ini sumpah dengan nama Allah, samanan qalila, untuk membeli harta atau membeli keuntungan dunia, kemudian terancam dengan sekian ancaman di dalam ayat berikutnya. Wa fi riwayah li Muslim ba'da qawlihi idan yahlif. Ya Rasulullah, kalau begitu ya dia pasti bersumpah bahwa itu miliknya karena aku tidak punya bukti apa-apa. Kata Nabi, jangan khawatir kalau dia bersumpah dengan nama Allah untuk hanya karena ingin mengambil sesuatu padahal dia dusta, Allah Subhanahu wa taala yang akan murka kepadanya. Qala laisa laka illa dzalik. Kata Nabi, tidak ada bagimu kecuali ini. Udah, keputusannya ini. Enggak ada lagi. Wa kharrajahu aidan Muslim, dikeluarkan pula oleh Muslim secara makna dari hadis Wa'il Ibnu Hujur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kharraj at-Tirmidzi min hadis العرزمي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبته ونبي pernah berkata dalam khutbahnya, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. Bukti-bukti bagi orang yang menuduh atau mengaku-ngaku barang orang lain, dan sumpah bagi yang dituduh. Wa qala fi isnadihi maqal, tetapi dalam sanadnya ada maqal, ada ucapan-ucapan atau ada kritikan-kritikan. Wal Arzami yudha'if fil hadis min qibali hifdhi, atau yudha'af fil hadis min qibali hifdhi. Sedangkan Al Arzami didha'ifkan, yudha'af Mengapa dizaifkan? Min qibali hifdhi, dari lemahnya hafalan beliau. Wa kharajat Daruqutni, dikeluarkan pula oleh Daruqutni dari riwayat Muslim Ibn Khalid Al-Zanji. Qala wa fihi dha'fun, padanya ada kelemahan. Dari Ibn Jurayj, dari Amr Ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar illa fil qasamah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti-bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari, kecuali fil qasamah. Wa rawahu al-Huffaz 'an Ibn Jurayj 'an 'Amr mursalan, bahwasanya diriwayatkan ada penghafal-penghafal al-hadith dari Ibn Jurayj, dari Amr secara mursal. Mursal juga termasuk jenis hadis dhaif. Wa kharajahu aydan min riwayat Mujahid Ibn Umar, an Ibn Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata, qala fi khutbatihi yawm al-fathi, berkata dalam khutbahnya pada yawm al-fathi, qala al-mudda'i al-mudda'a alayhi awla bil yamin illa an taquma bayyinatun. Ini penting lafaz ini. Orang yang dituduh dia berhak untuk bersumpah, illa an taquma bayyinatun, kecuali kalau sudah tegak bayyinah. Ini yang kadang-kadang terluput dan terlupakan bagi mereka yang bertikai. Sudah disabawakan bukti, tapi anda wallahi, itu gak usah sumpah. Gak ada pentingnya sumpah di situ. Kenapa gak ada pentingnya? Sudah ada bukti. Kecuali kalau gak ada bukti, gimana ini? Ya sudah terpaksa sumpah dia. Kamu berani sumpah? Berani, sudah selesai. Kalau dia dusta, Allah yang akan menghisabnya nanti yaumul qiyamah. Maka dikatakan dalam lafaz ini dengan kalimat al-mudda'i alaih, al-mudda'a alaih, aula bil yamin. Orang yang dituduh berhak untuk bersumpah, illa an taquma bayyinatun, kecuali kalau sudah tegak bayyinah. Sudah ada aktenya di atas notaris, sudah ada hitam di atas putihnya, sudah ada perjanjian di kertas materai, sudah ada dua saksi, tiga saksi, bahkan banyak saksi, masih wallahi, itu namanya tidak malu pada Allah Ta'ala. Wa kharajahu At-Tabarani wa indahu an Abdullah ibn Amr ibn al-As fi isnadihi kalam. Ini pun sama, dalam sanadnya ada pembicaraan. Wa kharaja Daruqutni hadzal ma'na min wujuhin muta'addidah dha'ifah. Yang semakna ini diriwayatkan dari sekian banyak dan semuanya lemah. Yang lemah ini tadi terkumpul menjadi satu, semua isinya sama. Maka dikatakan kana lahu aslun, maka bisa jadi bahwa kata-kata ini ada di dalam asalnya dari Nabi SAW. Karena yang ini lemah kok isinya sama begitu. Apakah orang yang lemah hafalannya gak pernah benar kalau menurutkan hadis? Ya kadang-kadang benar. Namanya orang lemah bukan salah selalu. Tidak demikian. Warawa Hajjaj As-Sawwaf dari Humaid Ibn Hilal dari Zaid Ibn Thabit qala qadha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memutuskan. Ayyuma rajulin talaba inda rajulin talabatan fa innal matlub huwa awla bil yamin. Siapapun seseorang yang menuntut, talaba saya terjemahkan menuntut karena meminta sesuatu yang diaku sebagai haknya. Menuntut kepada seseorang talabatan, tuntutan-tuntutan. Fa'inal matlub, maka siapa yang dituntut tadi, aula bil yamin, dia lebih utama untuk bersumpah. Jangan terbalik. Yang menuduhnya kamu yang ngerjakan. Wallahi saya bersumpah dengan nama Allah, kamu yang berbuat seperti itu. Loh, kok kamu yang bersumpah? Terbalik. Kamu yang menuduh, maka silahkan yang dituduh tadi, apakah kamu siap bersumpah kalau kamu tidak mengerjakan? Berarti yang dituduh tadi, aula bil yamin. Kharaja Abu Ubaid wal Baihaqi wa isnaduhu thiqat illa anna Humaid ibn Hilal ma adunnuhu laqiya Zaid ibn Thabit وخرجه الدار قطني وزاد فيه بغير شهداء. Ada tambahan di sana kalau tidak ada saksi-saksi. Kalau ada saksi-saksi cukup. Tidak disuruh bersumpah. وخرج النسائي dari hadis Ibn Abbas. Qala ja'a khasmani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang yang bertikai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadda'a ahaduhuma 'ala al-akhar haqqan. Salah satunya mengaku-ngaku atau menuduh yang lainnya atas satu hak. Ini hak saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mudda'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang menuduh, aqim bayyinatan. Bawakan bukti-bukti. Mana buktinya kalau memang itu hakmu? Faqala ya Rasulullah, ma li bayyinah? Ya Rasul, aku tidak punya bukti apa-apa. Faqala lil akhar, maka Nabi berkata pada yang kedua, ihlif billah alladzi la ilaha illahu. Bersumpahlah dengan nama Allah yang tidak ilah kecuali Dia. Ma lahu 'alaika aw 'indak syai'. Apakah atasmu atau milikmu? Berarti susunannya begitu. Pertama, aqim bayyinah, tegakkan bayyinah. Kalau sudah tegakkan bayyinah, selesai permasalahan. Kamu memang salah, dia yang benar, ambil haknya. Yang bawa bukti-bukti tadi yang dibenarkan. Kalau enggak bisa membawakan bukti, baru melangkah pada yang kedua. Kamu bersumpah. Siapa bersumpah? Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak Tuhan tiada ilah kecuali Dia. Siap. Sudah. Diberikan haknya kepada yang dituduh tadi. Wa qad ruwiya an Umar annahu kataba ila Abi Musa anna al-bayyinah lil mudda'i wal yamin ala man ankar. وقضى بذلك زيد ابن ثابت على عمر لأبي ابن كعب ولم ينكراه. Diriwayatkan dari Umar bahwasanya dia menulis kepada Abu Musa bahwa bayyinah bagi orang yang menuduh, sedangkan sumpah bagi siapa yang mengingkari. وقضى بذلك زيد, dan telah dipakai sebagai keputusan oleh Zaid ibn Thabit terhadap Umar. Ya, kepada Abi Ubay bin Ka'ab. Walam yunkirahu, keduanya tidak mengingkari. Wa qala Qatadah, faslul khitab alladhi utihi Daud alaihi salam. Faslul khitab adalah keputusan yang menyelesaikan, atau kata akhir. Faslul khitab itu ucapan terakhir sebagai kesimpulan, sebagai keputusan yang pernah diberikan kepada Daud alaihi salam adalah annal bayyinah 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man ankar, bahwasanya bukti-bukti bagi siapa yang menuduh dan sumpah bagi siapa yang mengingkari. Qala Ibn al-Mundhir, ajma' ahlul ilmi 'ala annal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Qala wa mana qawlihi al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin ya'ni yastahiqqu biha madda'a. Kata Ibn Mundhir, telah ijma' seluruh para ulama bahwa al-bayyinah 'ala al-mudda'i, bahwa bukti-bukti itu bagi orang yang menuduh. Bukan yang dituduhnya berbukti. Bentar, bukan aku itu, nanti saya cari bukti. Kau usah repot. Biar dia cari bukti. Wal yamin 'alal mudda'a 'alaih. Sedangkan sumpah bagi siapa yang dituduh. Qala wa mana qawli al-bayyina 'alal mudda'i? Ya'ni yastahiqqu biha madda'a. Maknanya ucapan Nabi tadi, bahwa siapa yang membawa bukti, dia berhak untuk mendapatkan apa yang diaku-aku. Li'annaha wajibatun 'alaihi yu'khad biha, karena itu wajib baginya dan diambil darinya. Wa ma'na qawlihi al-yamin 'ala al-mudda'a, sedangkan makna kedua al-yamin, sumpah bagi siapa yang dituduh, ayabra' biha, dia berlepas diri dengan cara sumpah. Kamu yang membunuh bapak saya. Bukan, terjadi pertikaian. Kedua-duanya datang ke pengadilan atau kepada seorang yang bijak untuk menyelesaikan. Maka orang tadi kalau benar-benar bijak, memiliki ilmu syar'i, maka dia akan berkata, aqimil bayyinah. Kamu yang menuduh, apa buktinya? Kalau dia tidak punya bukti, anu, tidak cukup hanya dengan katanya. Bawakan orang yang sini saksinya. Ya tidak ada. Tidak bisa. Berarti tuduhanmu tidak bisa diterima karena tidak ada bukti. Kamu berani bersumpah kalau kamu tidak melakukannya. Wallahi, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, aku tidak membunuhnya. Selesai. Diterima ucapan yang kedua. Ucapan yang pertama tidak diterima karena tidak ada bukti-bukti. Tetapi kalau ternyata dia bawa bukti-buktinya, ada saksinya, kamu melihatnya sendiri. Itu rincian ya. Sebab orang akan bisa bawa saksi palsu pada prakteknya. Maka harus ditanya, kamu lihat ketika dia membunuh bapaknya? Oh, enggak, saya cuma disuruh untuk katakan begitu sama dia. Tidak diterima. Sampai benar-benar saya melihat. Betul-betul kemarin dia membunuh bapaknya begini dengan cara seperti ini. Apakah kamu melihat sendirian atau ada orang lain? Ada si fulan juga, panggil. Kamu juga lihat? Iya, saya lihat. Selesai. Oh, ini adalah pembunuhnya. Maka dia yang dikisos oleh hakim. Barakallahu fikum. Dan itu ijma'. Kata Ibnu Mundhir rahimahullah. وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه. Dan telah berselisih para fuqaha dari ashabina, karena yang berkata Ibnu Rajab, ashabina berarti Hanabilah. Sedangkan wa ashab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, tentang tafsir siapa al-mudda'i dan siapa al-mudda'a alaih. Faminhum man qala al-mudda'i huwa alladhi yukhalla wa sukutuhu min al-khusmaini wal-mudda'a alaih man la yukhalla wa sukutuhu minhuma. Mereka ada menafsirkan bahwa yang namanya mudda'i adalah orang yang kalau dia diam, selesai masalah dari dua pertikaian. Artinya apa? Yang memulai. Pertikaian itu dari mana munculnya? Dari tiba-tiba datang, kamu yang bunuh saya. Nah ini, yang kalau dia diam, gak ada permasalahan. Karena dia ngomong, kamu begini, jadi permasalahan. Maka itu namanya mudda'i. Sedangkan yang kedua, man la yukhalla sukutuhu minhuma. Apa yang tidak bisa selesai masalah kalau dia diam, itu mudda'a alaih. Kamu bunuh saya, dia diam saja. Kamu bunuh saya, membunuh bapak saya, kamu begini, kamu begitu, ila akhirnya dia diam. Selesai masalah? Gak selesai. Kalau dia diam, gak selesai. Jadi kalau mudda'i, apa yang kalau dia diam selesai pertikaian. Tetapi mudda'a alaih, kalau dia diam, tidak selesai permasalahan. Ini sudah dituduh begini-begini, dia diam. Enggak A, enggak B, enggak C. Kamu harus ngomong. Saya tidak melakukannya. Wa minhum man qala. Pendapat kedua berkata, al-mudda'i man yatlub amran khafiyan ala khilafil asli awid zahir. Kata yang kedua, bahwa yang namanya mudda'i adalah yang meminta satu perkara yang tersembunyi atau tidak diketahui atas sesuatu yang menyelisihi hukum asal. Yang menyelisihi hukum asal atau dohirnya. Jadi orang tiap hari pakai motor itu, tiba-tiba datang orang lain, itu motor saya. Nah, itu mudda'i namanya. Mengapa? Dia mengambil atau meminta, menuntut sesuatu yang menyelisihi dohirnya. Dohirnya punya dia kok. Selama ini dipegang oleh dia, tiba-tiba diaku-aku sama dia. Maka orang yang menuduh ini dikatakan dengan mudda'i. Nah, Jadi bukan mudda'i bahasa kampung Arab. Beda maknanya. Qala wal mudda'a 'alaihi bi khilafihi. Sedangkan mudda'a 'alaihi sebaliknya. Orang yang diminta sesuatu yang dia miliki, yang asluhu punya dia, tiba-tiba diaku oleh orang lain. Wabanau ala dalika mas'alah. Akhirnya dibangun di atas perkara ini satu mas'alah. Wahia, idza aslama zawjanil kafirani qabla ad-dukhul. Jika masuk Islam dua suami istri kafir sebelum dukhul. Suami istri ngakunya, tapi belum pernah dukhul sama sekali. Kemudian masuk Islam dua-duanya. Fumakhtalafa, kemudian terjadi perselisihan antara dua ini. Faqala zawj, aslamna ma'an, kami masuk Islam bersama-sama. Fanikahuna baqin, maka nikah kami selesai. Fanikahuna baqin. Waqalat az-zawjah, tetapi istrinya berkata, bal sabaqa ahaduna ilal Islam, bahkan salah satu dari kami lebih dulu masuk Islam. Fanikah mufassakh, maka nikahnya batal. Siapa ini masuk? Mana yang dituduh, mana yang menuduh? Pikirkan dulu baik-baik. Dua orang, suami istri masuk Islam. Kemudian kata suaminya, kami masuk Islam bareng-bareng. Emang kalau suami istri masuk Islam bareng-bareng, maka nikahnya tidak batal, diakui. Tetap. Jadi. Tapi kalau satu masuk Islam, langsung putus dengan yang kafir. Misalnya istri itu masuk Islam, maka putus dengan suaminya yang kafir. Kalau suaminya masuk Islam berikutnya, ya berarti sudah bukan istri lagi, harus pernikahan lagi. Atau sebaliknya, suami dulu masuk Islam, maka terputus dari istrinya yang kafir. Kemudian istrinya masuk Islam. Maka yang satu berkata, kami masuk Islam bersama-sama, maka nikah kami tetap. Kata yang satu berkata, tidak, salah satu dari kami masuk Islam lebih dulu, maka pernikahannya batal. Fa in qulna al-mudda'i man yukhalli wa sukutuhu fal mar'ah hiya al-mudda'a. Tadi yang menyatakan bahwa salah satunya masuk Islam duluan siapa? Istrinya kan, perempuan. Kalau dikatakan mudda'i adalah orang yang kalau dia diam selesai permasalahan. Berarti yang mana? Yang laki apa yang perempuan? Apa yang suami apa istri? Hah? Istri. Ya. Ya, berarti dia yang menuduh. Sebab al-asl suami istri. Ya. Berarti al-mar'ah hiya al-mudda'i. Berarti wanita tadi yang menuduh. Fayakunul qawlu qawla zawj. Maka ucapannya diterima adalah ucapan sang suami. Li'annahu mudda'a alai. Karena dia yang dituduh. Idza la yukhalla wa sukutuhu. Idza la yukhalla wa sukutuhu, karena si suami tidak akan dibiarkan begitu, dia harus ngomong. Mana? Harus ngomong, tidak. Demikian demikian. Wa in qulna al-mudda'i man yadda'i amran khafiyan. Tetapi kalau kita katakan bahwa penuduh itu adalah yang mengaku-ngaku satu perkara yang tersamar, fal mudda'i huna huwa az-zawj, berarti yang mengaku-ngaku adalah suami. Karena tidak ada yang tahu, tadinya dia mengaku ini begini. Berarti kamu yang mudda'i. Idza taqarun fil islami khilafu adh-dhahir. Karena taqarun di dalam Islam khilafu adh-dhahir, menyelisihi zahirnya. Iya apa iya? Taqarun itu beriringan masuk Islam. Hatta datangnya berdua. Pasti kamu bersyahadat. Baru kamu bersyahadat. Tidak mungkin bareng-bareng. Atau mungkin tapi jarang terjadi. Fal qawlu qawlul mar'ah. Maka ucapannya ucapan wanita. Lianna dhahir ma'aha. Karena yang dhahir bersama dia. Sehingga tinggal si suami menerima atau menolak. Kalau menolak, sumpah. Berarti siapa yang bawa bukti? sang penuduh. Barakallahu fikum. Wa ammal amin idza da'at talaf kal wada'i idza da'at talaf al wadi'ah faqad qila innahu mudda'in. Adapun seorang yang amin, terpercaya, idza da'at talaf, kalau dia mengaku-ngaku, kalau barang titipannya hancur, rusak. Kal mudda' idza da'at talaf al-wadi'ah, seperti orang yang dititipi kemudian mengatakan barang titipannya rusak. Faqad qila innahu mudda'i, maka dikatakan bahwa dia pengaku-ngaku. Dia yang mengaku, dia yang mudda'i, dia yang bawa bukti. Berarti kamu hanya bertanya, mana buktinya kalau barang saya rusak? Tapi ini mengapa bisa rusak? Barakallahu fikum. Kalau barangnya ada dan membusuk misalnya, ini barangnya persis wadahnya dan dia hafal bejananya dan lihat rusaknya, itu selesai, ada bukti, gak perlu pakai sumpah-sumpah. Barakallahu fikum. Kalau ternyata dia tidak bisa membukti apapun, ya sudah saya buang dari dulu, sudah saya mau buktinya. Ya gak ada buktinya, sudah rusak, sudah terbuang. Di tempat sampah yang mana? Ya gak, udah hilang, sudah sekian lama. Bagaimana? Siapa yang menuduh, siapa yang dituduh, dan siapa yang bersumpah berarti? Hah? Yang dititipin? Yang dititipin kan menuduh. Dalam tafsiran tadi, dia yang mudda'i, mengaku-ngaku kalau barangnya rusak. Maaf, barangnya rusak. Berarti, iya, yang menerima. Ya hakim, wallahi ana pernah titip sama dia. Barang seperti ini. Had. Ana gak peduli. Karena gak bisa membukti. Tayyib. Faqad qila innahu mudda'in li'annal asla yuqalifu madda'ah. Karena hukum asalnya menyelisihi apa yang diaku-aku. Wa innama lam yahtajju ila bayyina. Tetapi kenapa tidak disuruh membawa bukti? Li'annal muadda' i'tamanahu wal i'timan yaqdi qabula qawlihi. Tetapi perbedaannya, kalau orang yang dititipi terpercaya dan kamu percayakan pada dia, maka ucapan yang dititipi harus diterima. Kok bisa? Harusnya kan dia penuduh, membawa bukti. Iya, itu hukum asalnya. Tetapi ketika engkau menitipkan pada dia, berarti engkau percaya pada dia. Kalau percaya pada dia, harus terima ucapannya. Apakah barangnya kebocoran, rusak, atau apakah dia dimakan tikus, atau ini atau itu, tergantung. Yang jelas harus diterima. Kenapa? Karena dia i'tamanahu. Orang yang titip itu bahasa Arabnya mempercayakan. I'tamanahu. Aku percayakan ini padamu ya. Nah kalau percaya harus diterima ucapannya. Demikian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.